Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adzani wal iqamah. Fasal yang menjelaskan adzan, kesunahan adzan dan iqamah. Ini kalau di fathul qorib, fasal ini istilahnya kesunahan qoblat dukhuli fiha, sebelum melakukan sholat. Jadi kesunahan-kesunahan yang di luar sholat dan tempatnya atau waktunya berada sebelum melakukan sholat. Dan judul itu pula yang digunakan oleh Imam Nawawi di kitab Nihayatul Zinnya. Kalau di Fathul Mu'in ini cukup ringkas ya, langsung ke poinnya, yaitu menjelaskan adzan dan iqamah. Huma lughatan al-i'lamu, kedua kata ini, adzan dan iqamah, arti bahasanya adalah memberitahukan, i'lam. Ini makna asli ya, makna asli. Wasara'an, dan makna syariatnya, terminologi. Makna syariat dari adzan dan iqamah adalah ma'urifa minal alfadil masyhurati fihima. Jadi lafad-lafad yang masyhur, yang sudah populer untuk melakukan keduanya. Jadi pengertian syariatnya tidak lagi memberitahukan, tetapi arti dari adzan dan iqamah berubah menjadi beberapa kata ya, beberapa kata atau rangkaian kata yang digunakan untuk keduanya. Wal aslu fi hal ijma'u, dalil kesunahan adzan dan iqamah adalah kesepakatan ulama. Al-masbuku bi ru'yati Abdillahi ibni Zaid. Kesepakatan ini didahului oleh mimpi dari sahabat yang bernama Abdullah ibnu Zaid. Jadi kalau kita membahas awal mula adzan, itu pasti tidak terlepas dari nama Abdullah ibnu Zaid, karena beliaulah yang bermimpi tentang kalimat-kalimat atau rangkaian kata yang digunakan adzan dan dilaporkan oleh Nabi. Jadi ijma' ini artinya kesepakatan ulama, dan kesepakatan ulama itu tidak boleh tanpa ada rujukan ya. Tidak boleh tanpa ada rujukan dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi landasannya atau rujukannya adalah mimpi dari Abdullah bin Zaid, yang hal itu diterangkan di beberapa hadis. Al-masyhurah, mimpi yang sudah masyhur, lailata tasawwaru fi ma yajma'un nas, di malam para sahabat bermusyawarah untuk menyepakati atau membahas apa yang paling pas, yang paling layak digunakan untuk mengumpulkan para sahabat yang lain. Jadi di awal-awal Islam tidak ada seruan untuk memanggil para sahabat melakukan sholat. Kemudian di suatu malam ada musyawarah yang membahas tentang itu, kira-kira yang paling tepat, yang paling pas untuk mengumpulkan para manusia, para sahabat, supaya berkumpul melakukan sholat itu apa. Di tasawwaru fima yajma'un nas, wahia, mimpi itu, cerita mimpi itu, kama fi sunani Abi Dawud, seperti penjelasan di Sunan. Sunan ini istilah kitab hadis ya, istilah kitab hadis yang isinya, tema atau judulnya atau fasalnya itu sesuai dengan urutan di kitab fikih, itu Sunan. Jadi ada sahih, ada sunan, ada musnad dan lain-lain. Jadi penjelasan mimpi Abdullah bin Zaid ini dijelaskan di Sunan Abu Dawud. An Abdillah, diriwayatkan dari beliau langsung, yaitu Abdillah, beliau bercerita annahu qala lama amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nakus yu'maru li yudroba bihi linnas li jam'i sholat, di saat nabi memerintahkan untuk memukul kentongan. Jadi nakus ini kentongan ya, Jadi awal-awal Islam itu cara mengumpulkan para sahabat untuk sholat dengan memukul kentongan. Jadi ya yuk malu yang digunakan liyudroba bihi linnas lijam isolat. Yang hal itu untuk memberitahukan para sahabat yang lain supaya berkumpul untuk melakukan sholat. Di saat Nabi memerintahkan itu, tafabi wa anana imun rojulun yahmiluna kusan fiyadih. Di saat Abdullah bin Zaid tidur, wa anana imun ini artinya tidur ya. Di saat Abdullah bin Zaid tidur, ada seorang laki-laki yang membawa kentongan di tangannya dan dia berkeliling bersama dengan Abdullah bin Zaid. Jadi tofa ini makna aslinya berkeliling ya, tapi yang dimaksud intinya adalah Abdullah bin Zaid bertemu seorang laki-laki di dalam mimpinya dan laki-laki itu membawa kentongan. Fakultu, lalu Abdullah bin Zaid bertanya, ya Abdullah, atabi unnakus. Ini panggilan untuk seorang yang tidak dikenal ya. Kalau tidak mengenal nama, itu biasanya cara memanggilnya adalah menggunakan Abdullah. Jadi Abdullah ini ya, bukan Abdullah bin Zaid yang bermimpi, tetapi bermakna hamba Allah. Wahai hamba Allah, atabi unnakus, apakah kau menjual kentongan? Jadi lelaki yang memikul kentongan itu prasangka dari Abdullah bin Zaid adalah penjual kentongan. Kemudian ditanya, apakah kentongan yang kau bawa itu kau jual? Fakol, lalu laki-laki tadi menjawab, wama tasna ubih, apa yang ingin kau lakukan dengan kentongan ini? Jadi Abdullah bin Zaid bertanya, apakah engkau menjualnya? Tetapi dijawab dengan tujuan ya. Tujuan dengan kentongan ini, tujuanmu apa? Matas taubih, apa yang akan kau lakukan dengan kentongan ini? Fakultu, lalu Abdullah bin Zaid berkata, nada'u bihi ila sholah. Kentongan ini akan aku jadikan untuk memanggil para sahabat yang lain supaya mereka berkumpul untuk melakukan sholat. Jadi tujuan dari bertanya apakah menjual kentongan itu dijawab sesuai dengan musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat. Qal, kemudian laki-laki tadi berkata, awala adulluka alama huwa khairun min dhalik. Apa kau mau aku tunjukkan hal yang lebih baik dari itu? Jadi seorang laki-laki ini setelah diberitahu oleh Abdullah bin Zaid tujuan dari membeli kentongan tadi, seorang laki-laki ini memberi saran sesuatu yang lebih baik dari kentongan untuk digunakan mengumpulkan para sahabat melakukan sholat. Fakultu lahu bala, lalu Abdullah bin Zaid menjawab, iya. Jadi ini jawaban yang mengiyakan dari anjuran lelaki tadi. Fakol, lalu lelaki itu mengucapkan, takul Allahu Akbar ila akhir adzan. Kalau kamu ingin mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul melakukan sholat, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalimat adzan itu muncul atau diucapkan oleh lelaki kepada Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya ya. Kalimat adzan mulai pertama sampai terakhir itu diucapkan oleh seorang laki-laki yang datang di mimpi Abdullah bin Zaid. Tsummastakhara anni ghayra ba'id. Setelah mengajari kalimat adzan, lelaki itu mundur sedikit. Tsummaqal, lalu mengucapkan, wa taqul idza kumta ila sholati Allahu Akbar Allahu Akbar ila akhiril iqamah. Jadi setelah lelaki tadi mengajari cara adzan, kemudian dia mengajari cara iqamah kepada Abdullah bin Zaid. Wa taqul, dan ucapkanlah, idza kumta ila sholah, bila sholat sudah akan dimulai, ucapkan Allahu Akbar hingga akhir iqamah. Jadi kalimat iqamah itu secara lengkap diajarkan oleh seorang laki-laki tadi oleh kepada Abdullah bin Zaid. Falamma asbahtu, di saat Abdullah bin Zaid terbangun dan di pagi harinya, jadi asbahtu ini artinya masuk di waktu subuh ya. Setelah Abdullah bin Zaid bangun dan di saat waktu subuh, ataitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi. Jadi setelah di pagi hari Abdullah bin Zaid mendatangi Nabi, fa akhbartuhu bima raaitu. Lalu aku menceritakan kepada Nabi mimpi yang aku alami tadi malam. Jadi cerita mimpi itu diceritakan kepada Nabi. Faqal innaha la ru'ya haq insyaallah. Jawaban Nabi, jadi faqal ini jawaban Nabi ya. Jawaban Nabi mendengarkan cerita dari Abdullah bin Zaid adalah mimpimu itu mimpi benar. Ru'ya haq ini artinya mimpi yang bukan merupakan gangguan setan. Mimpi kebenaran. Insyaallah. Setelah Nabi membenarkan mimpi Abdullah bin Zaid, kemudian beliau bersabda, "Kum ma Bilal fa'alki 'alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi." Pergilah menemui Bilal, lalu ajarilah Bilal apa yang kau mimpikan tadi malam. Jadi Abdullah bin Zaid diperintahkan oleh Nabi untuk mengajari Bilal kalimat-kalimat yang dimimpikannya malam tadi. Falyu'adzin bihi, maka hendaknya yang mengucapkan kalimat itu, yang azan itu adalah Bilal. Nah, jadi Nabi tidak memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengumandangkan azan, tetapi memilih sahabat lain yaitu Bilal untuk mengumandangkan azan pertama di dalam Islam. Alasan Nabi memilih Bilal adalah fa'innahu anda sautan minka, karena Bilal ini memiliki suara yang lebih keras ya, suara yang lebih keras minka darimu, dari Abdullah bin Zaid. Jadi pertimbangan azan itu zaman dahulu bukan merdu, bukan suara yang merdu, tapi suara yang keras, karena memang zaman dahulu belum ada pengeras suara, sehingga pertimbangannya semakin jauh suara itu menjangkau, maka semakin baik untuk mengumandangkan adzan. Setelah Abdullah bin Zaid diperintahkan untuk menemui Bilal, fakumtu ma'a Bilal, lalu aku menemui Bilal. Faja'altu ulkihi alaihi, lalu aku mengajarinya tentang aku mengajarinya kalimat-kalimat yang aku dapatkan dari mimpi tadi malam. Fayu'adzinu bihi, lalu Bilal mengumandangkan azan. Jadi setelah diajari oleh Abdullah bin Zaid, Bilal langsung mengumandangkan azan, mengumandangkan apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid. Fasami'a dzalika Umar bin Khattab. Nah, ini yang unik dari cerita ini ya. Kemudian suara azan itu didengar oleh sahabat yang lain yaitu Umar bin Khattab. Wa huwa fi baitih. Umar bin Khattab di saat itu masih berada di rumahnya. Fa kharaja yajurru ridahu. Lalu Umar bin Khattab keluar dari rumahnya dengan menarik selendangnya. Menarik selendang ini ungkapan untuk seseorang yang bergegas ya, seseorang yang terburu-buru, seorang yang terburu-buru pergi, itu istilahnya ya juru ridahu. Jadi selendangnya masih belum rapi, dia terburu-buru dengan membenarkan selendang di jalan. Jadi Sayyidina Umar mendengarkan suara adzan Bilal, kemudian langsung bergegas keluar menemui Bilal dan juga Abdullah bin Zaid. Wa yakul, lalu Sayyidina Umar berkata, walladhi ba'athaka bilhaq ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar ini menemui Rasulullah ya. Sayyidina Umar ini menemui Rasulullah, kemudian berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ra'at. Aku tadi malam juga bermimpi sama seperti kalimat itu. Jadi mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid itu ternyata juga dialami oleh sahabat Umar bin Khattab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, falillahil hamdu. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Umar, falillahil hamdu. Ini ungkapan untuk ketakjuban seseorang ya. Ketakjuban seseorang atau keheranan ya. Keheranan atau ketakjuban seseorang. Jadi ini memuji Allah, tetapi biasanya digunakan untuk kekaguman. Kila, ada satu pendapat yang mengatakan ro'aha bid'atu asrin sohabian. Sahabat yang bermimpi sama dengan mimpi yang dialami Abdullah bin Zaid itu lebih dari 10. Jadi tidak hanya sahabat Abdullah bin Zaid dan Umar saja, tetapi sahabat yang lain juga mengalami mimpi yang sama. Jadi kata bid'ah ini artinya sedikit ya. Hitungan kalau tidak salah antara 3 hingga 9 ya. Jadi tidak sampai 20 ya. Intinya 10 lebih ya. Kalau 10 lebih, tetapi tidak mencapai 20. Jadi itu tadi cerita awal mula kesunahan atau syariat adzan di dalam Islam. Jadi yang mengalami mimpi itu bukan Nabi, tetapi Nabi menetapkan hal itu. Itu namanya takriri ya, takriri. Jadi sesuatu yang dialami oleh sahabat, Nabi tidak menentangnya ya. Bahkan dalam hal ini Nabi menganjurkan ya, tidak menentang, bahkan menganjurkan. Waqat yusannul adzanu li ghairi shalah. Terkadang azan ini, mengucapkan azan, disunahkan untuk selain sholat. Kama fi udhunil mahmum. Seperti azan yang dikumandangkan atau diucapkan di telinga seorang yang bersedih. Jadi mahmum ini seorang yang bersedih ya. Kalau ada orang sedih itu kesunahannya telinganya dikumandangi azan. Nanti kesedihan itu akan hilang. Wal masru'i, dan juga orang yang kesurupan, orang yang tidak sadarkan diri karena kerasukan jin. Jadi masru'i ini kerasukan jin ya. Ini untuk ru'yah, kalau ada orang yang kemasukan jin itu sunahnya dibacakan azan di telinganya. Wal ghadbani, dan juga orang yang sedang emosi itu juga azan bisa menurunkan atau menghilangkan emosinya. Wa man sa'a khuluquhu, dan juga azan disunahkan dikumandangkan di telinga makhluk yang akhlaknya buruk, yang kelakuannya jelek. Min insanin aw bahimah. Jadi man ini isinya tidak hanya manusia, tetapi mencakup manusia dan hewan. Jadi kalau ada seseorang yang akhlaknya buruk, yang perilakunya jelek, itu sunahnya telinganya diadzani. Atau ada hewan yang tidak nurut kepada majikannya, ada hewan yang perilakunya liar, itu juga untuk menjinakkan, caranya dengan membacakan adzan di telinganya. Wa indal hariki, dan juga di saat ada kebakaran ya, harik ini sesuatu yang terbakar, itu juga disunahkan mengucapkan adzan. Wa inda taghawulil gilani aitamarrudil jin. dan disunahkan juga di saat ada gangguan setan. Jadi tamarut ini artinya ada jin, ya gangguan jin ya, ada jin yang berubah-ubah bentuk. Jadi jin itu kalau di kitab I'an atau Talibin memiliki kemampuan untuk berubah wujud ya, berubah wujud dan mengganggu. Jadi di saat ada jin yang mengganggu itu sunahnya mengumandangkan azan. Wa huwa wal iqamatu fi udhunayil maulud. Nah, ini azan dan iqamah itu disunahkan juga dikumandangkan di dua telinga bayi yang baru lahir. Jadi biasanya kalau azan itu dikumandangkan di telinga kanan, kalau iqamah di telinga kiri. Wa khalfal musafir, dan juga disunahkan di belakang seorang yang melakukan perjalanan, dalam arti untuk melepas perjalanan itu juga disunahkan mengucapkan azan, disunahkan azan ya. Wa yusannu alal kifayah, wallahu a'lamu bis-shawabi.